Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Sumathibin rahimahullahu ta'ala wa kharaja bi qawlina al-lafzu al-kitabah, tulisan. Al-kitabatu innal hayyin laysat kalaman, tulisan. Menurut hayyin ahinahu laysat kalaman. Wa kharaja bihi al-isyarah, keluar juga dengannya, dengan ucapan kita, lafaz isyarat. Fal isyaratu laysat kalaman walau fuhimat, isyarat itu bukanlah kalam walaupun dipahami. Wa lihadza law asyarta al-insanin waqifin bil julus ma sumiya kalaman. Oleh karena ini, kalau engkau beri syarat kepada seorang yang sedang berdiri, ya, beri syarat untuk duduk dengan tangan atau yang lainnya, isyarat agar dia duduk, maksudnya kalaman, tidaklah itu katakan kalam. Wala qulta, tapi kalau engkau berkata kepada dia ijlis, sorak kalaman, jadi dah kalam. Wala ra'aita syakhsan waqifan fakatabta fi waraqatin ijlis, bila engkau melihat seorang sedang berdiri, kemudian engkau membuat catatan tulisan di satu kertas, engkau tulis di situ ijlis, fa innahu la yusamma kalaman inda nahwiyyin, maka itu tidak dikatakan kalam menurut ahli nahwu. Dimana? Kenapa? Li annahu laisa bilafdin, karena itu bukan lafaz. Wa yusamma kalaman fi syara', sama kalam nida fuqaha, namun itu disebut kalam dalam syariat, juga dikatakan kalam dalam istilah fuqaha, lakin la yusamma kalaman fi istilah nahwiyyin, tapi tidak dikatakan kalam dalam istilah nahwi. Wa illa fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-wasiyyata al-maktubah kal-wasiyyati al-mantuqah. Ini yang menunjukkan bahwasanya dalam syariat dan dalam istilah fuqaha, tulisan itu sebagai kalam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan wasiat yang tertulis itu seperti wasiat yang terucap. Ketika seorang sebelum meninggal berwasiat, menulis wasiatnya, maka wasiat tertulis itu sama hukumnya dengan wasiat yang terucap, ya, dengan saksi yang ada. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hakum ri'im muslimin yabitu lailataini lahu syai'un yuridu yusifihi yabitu laylataini illa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidaklah benar bagi seorang muslim bermalam dua malam padahal dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan, ya, kecuali wasiat dia hendaknya tertulis di sisinya. Disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika mendengar ucapan Rasulullah ini, beliau senantiasa mencatat wasiat, menjadikan wasiat diri dekat beliau radhiyallahu anhuma. Asy-syahid di sini menunjukkan wasiat tertulis, wasiyatuhu maktubatun indah. Yang disampaikan sebelumnya min rahimahullahu taala berarti wasiat maktubah itu Rasulullah SAW menghukumi seperti wasiat mantuqah, wasiat yang terucap, diucapkan oleh seorang yang berwasiat. Qala rahimahullahu ta'ala al-murakkab, yani alladhi yatarakkabu min kalimataini fa akthar walau taqdiran. Murakkab yani yang tersusun dari dua kata atau lebih, walaupun dengan takdir muqaddar. Fa idza qulta hal hadha lafdun lakinnahu laysa murakkab, itu lafaz bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah, tetapi itu bukan kalam. Kenapa? Karena laysa murakkab, tidak murakkab, sehingga fala yusamma kalaman inda nahwiyyin. La budda an yatarakkaba min kalimataini fa akthar, maka mesti yang namanya kalam inda nahwiyyin itu tersusun dari dua kata atau lebih, tahqiqan atau takdiran. Iya, apakah terkib tersebut yang tersusun dari dua kata ini hakikatan atau hukman, tahqiqan atau takdiran? Pemasalan tahqiqan, idza qulta qama zaidun, ucapan engkau qama zaidun hadha murakkabun min qama wa zaid tahqiqan, ya terucap dua juz kalimat ini terucap, tercatat ini tahqiqan. Wa taqdiran idza qulta, adapun contoh yang takdiran, bilang kau berkata kum, hadza lam yatarakkab min kalimataini tahqiqan, ini kalam, kum itu kalam, tetapi tidak tersusun dari dua kata secara tahqiq. Kenapa? Karena yang terucap hanya satu juz dari dua juz yang ada, satu bagian dari dua bagian kalimat yang ada. Walakin takdiran, tapi dia itu merakab min kalimatain takdiran. Karena pada kum itu ada domirun mustatirun wujuban takdiru anta. Pada kum itu ada domir mustatirun wujuban takdiruhu anta. Sehingga sebetulnya dua kata, kum anta, tapi takdirat. Kata beliau, lianna kum fiha domirun mustatirun, pada kata kum itu ada domir mustatir, dan di sini termasuk yang wujuban. Kalau mustatir ada termasuk domir mustatir, wujuban ada jawazan. Yang kum pada yang ada domir mustatir wujuban, dan domir mustatirun itu fi quwwatil bariz, sama dengan kekuatan domir baris. Domir ada dua, domirun mustatirun dan domirun baris. Ya, dan domir mustatir kekuatannya sama dengan domir baris. Sehingga kesimpulannya, pada kata kum itu ada domir mustatir, kum anta, sehingga sebetulnya itu adalah murakkabatun min kalimatain, tersusun dari dua kata, sehingga itu adalah kalam inda nahwiyyin, sehingga ucapan kita murakkab, kemarin kita sebutkan yakni tarkib isnadi, an yakuna murakkaban yakni tarkiban isnadiyan, bukan tarkib irafi, bukan terkib mazzi. Ucapan kita murakkab, yakni murakkab min kalimatain fa akthar, imma tahqiqan wa imma taqdira. Ya, bisa dengan tahqiqan, ya, terucap, tercatat, terlihat dua bagian kalimat yang ada, atau takdir itu tidak tercatat, tidak terucap semua bagian kalimat. Seperti kum. Qala rahimahullahu ta'ala al-mufid. Al-muradu bil-mufidi ma afada as-sami'a. Ini maksud al-mufid adalah yang memberikan faedah kepada sami', memberikan faedah kepada pendengar. Bihaitsu la yatashawwafu ba'dahu ila ghairihi. Di mana dia tidak lagi menunggu-nunggu, ya, setelahnya kepada kalimat lainnya, kepada lanjutannya. Wa idza qulta, jika katakan najahat talibu, afada, ini telah memberikan faedah. As-sami', kenapa demikian? Karena as-sami', si pendengar, la yatasawwafu ila ghairi hadha, tidak mencari-cari, menunggu-nunggu, ya, ucapan lanjutannya. Sudah paham maksudnya ada berita tentang kesuksesan, kelulusan si talib. Lakin idza qulta in najaha talibu, dengan in syartiyah, dengan in syartiyah, in najaha talib, jika seorang talib lulus dengan in syartiyah, hadza murakkabun la syakka, ini adalah murakkab, tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena tersusun dari dua kata atau lebih, yakni di sini tiga. In pertama, najaha kedua, at-talibu ketiga. Berarti sudah murakkab. Namun dia bukan kalam karena tidak mufid. Kata beliau, hadza murakkabun la syak fihi, in yang pertama, najaha yang kedua, at-talib yang ketiga. Salatu kalimatin. Lakinnahu lam yufid, tetapi ini tidak mufid. Kenapa tidak mufid? Fasami'u idza qulta lahu in najaha at-talibu fahuwa yatashawwafu. Kenapa tidak mufid? Karena pendengar, ketika engkau berkata kepada dia, in najaha at-talibu, jika talib lulus, fahuwa yatashawwaf, dia masih menanti-nanti, menginginkan, ingin tahu apa yang akan kamu ucapkan berikutnya. Iya, di sini jawab syaratnya. Apa jawab syaratnya? Idzan la nusammi hadza kalaman. Jika begitu, karena masih ada lanjutan kalimat yang ditunggu, nanti-nanti ingin tahu si pendengar apa yang terjadi dengan kelulusan talib, maka ini tidak kita katakan sebagai kalam. Dimana? Kenapa? Karena li'annahu lam yufid fa'idatan, karena ini tidak memberikan fa'idah. Yatasawwafu sami'u ba'da ila ghairiha, ya, fa'idah yang tidak lagi seorang pendengar menanti-nanti ingin tahu lanjutan setelahnya, ya, kepada kalimat yang lainnya. Ini mufid. Namun walau qulta, kalau engkau katakan in najaha gulamu gulami Abdillah at-tayyib at-tahiru, ya, in najaha Gulamu di sini fa'il. Ya, at-tayyibu di sini na'at dari gulam. At-tahiru juga maksudnya na'at dari gulam. Jadi in najaha gulamu gulami abdillahi tayyibu tahiru, ini ke na'at ke gulam. Kalimatun katsirah, ini kata yang banyak. In pertama satu, najaha dua, gulamu pertama tiga, gulam kedua berarti empat, abd lima, lafadzal Allah enam, delapan kata. Yakunu kalaman amla, apakah sudah dikatakan kalam atau bukan? Jawabannya la yakunu, tidak, itu bukan kalam walaupun terdiri dari delapan kata. Lima kata, kenapa? Li'anna sami'a lam yufid syai'an. Iya, karena pendengar belum mendapatkan faedah sesuatu. Yaqulu, dia akan berkata lagi, "A'tini faedah." Berikan kepada aku faedah. Apa faedahnya? Masih belum ada jawab syaratnya. Masih syarat ini. Kalau si gulam demikian lurus, apa jawab syaratnya? Idan la budda min faidatin. Maka jika begitu, maka harus yang namanya kalam itu ada faidah. La yatasawwafu sami'u badal syai'in akhar ila syai'in syai', sehingga sependengar tidak lagi yatasawwaf la nafiyah. Sehingga sependengar la yatasawwaf, tidak lagi menanti-nanti ingin tahu iya setelahnya kepada yang lain, keberlanjutan ucapan. Sehingga nanti di kitab-kitab berikutnya, dan sekarang pun saya singgung, ada tiga. Pertama kalimah, yang kedua kalam, yang ketiga kalim. Itu di alfiah itu nanti. Ada kalimah itu kata, kalim itu jamak dari kalimat. Ya, yang ketiga kalam. Ya, kalau yang namanya kalam itu mesti kalim, karena tersusun dari dua kata terlebih. Tapi kalim di sini belum tentu kalam. Inna jaha gulamu gulamin, ini kalim, beberapa kata tersusun, tetapi bukan kalam. Saya ulangi, ada kalimah, ada kalam, ada kalim. Sekiranya cukup, Allah alam. Sebelum ditutup, tadi saya dengar sautiyah beliau di mukaddimah yang kategori rahimahullah ta'ala, fa inna ilman nahwi ilmun syarifun ilmu wasilatin yatawaslu biha ila syai'aini muhimmaini, asyaul awwal fahmu kitabillahi wa sunnati rasulillah, fa inna fahmahuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Di sautiyah beliau ada sedikit menambahkan, kata beliau, fa inna fahma katsirin minhuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Fa inna fahma katsirin minhuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Ya Allah,